bunuh diri semakin hari menjadi fenomena yang menarik untuk dicermati. Terlalu banyak dan bertambah banyak orang mengakhiri kehidupan dan pergumulan persoalan dengan cara melarikan diri dari kenyataan, membunuh diri lepas dari persoalan. Sekilas memang tampaknya ia mengakhiri segala sesuatu, tapi sebetulnya ia lari dari tanggung jawab yang sesungguhnya. Bunuh diri adalah sebuah kekalahan dan bukan kemenangan. Seharusnya tiap orang mencermati diri dan mampu menempatkan diri untuk memiliki harga diri, sehingga tak ada ruang untuk membunuh diri, mengakhiri hidup dalam kesia-siaan. Seharusnya setiap orang belajar untuk mensyukuri anugerah ilahi yang diberikan, yaitu hidup itu sendiri, sehingga tak semena-mena mengambil hidup atas kata tak mampu menjalani hidup. Bunuh diri bukanlah sebuah solusi, tapi sebuah petaka yang diwariskan turun-temurun dan sangat mengecewakan. Bunuh diri bukan akhir dari segala-galanya, justru seringkali mengawali karena menjadi inspirasi bagi orang kemudian yang kemungkinan besar akan menyusul meniru tindakan bunuh diri. Bunuh diri akan menjadi kekalahan besar jika saja semua orang mempunyai pikiran dan prinsip yang sama. Mari menyelesaikan persoalan dengan membunuh diri. Mari menyelesaikan semua ketegangan dengan membunuh diri. Alangkah mengerikannya dunia ini kalau orang tak lagi mampu menghargai dirinya sebagai hidup yang dianugerahi oleh Dia yang ilahi. Alangkah mengerikannya jika manusia menyia-nyiakan kehidupan yang diberikan sehingga tak mengisinya dalam perjuangan yang bisa memberikan kemungkinan kemenangan dan mendapatkan berbagai hal yang menyenangkan dalam kehidupan. Karena sejatinya hidup adalah menyenangkan karena bisa melewati berbagai persoalan. Jadi bukannya berhenti menyesali diri, bahkan akhirnya membunuh diri. Karena itu, tak seorang pun di antara kita berhak untuk membunuh diri kita, kecuali kita sudah lupa diri bahwa hidup adalah anugerah ilahi. Atau Anda pura-pura tidak tahu, sehingga atas nama kekecewaan merasa pantas, selayaknya, sah untuk membunuh diri. Atau Anda mungkin justru sombong diri dan berpikir diri adalah milik Anda sendiri, sehingga tak perlu berpikir tentang yang ilahi. Diri milik sendiri, sehingga dengan semena-mena Anda bisa mengakhiri kapan Anda ingini. Sebuah kekalahan yang menyedihkan. Anda tak lebih dari pecundang. Kalau memang Anda pemenang, jalan hidup. Jangan bunuh diri, karena itu bukan solusi. Jangan bunuh diri, tapi nikmati hidup. Bersyukur untuk kemurahan ilahi. Pasti engkau akan melihat mentari bersinar di depan sana, memberikan pengharapan akan makna kehidupan. Selamat untuk tidak bunuh diri. Bersama saya, Bigman Sirait.